layu-layu, meski lagi manisan. Semoga di antara kita tidak akan pernah berpisah. Tiada kata berpisah selamanya. Amin. Terucap dari mendampingi dia.